الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitab wa sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang salah satu praktek ribawi dalam bentuk jual beli yang disebut dengan bai'u al-'ina, jual beli secara al-'ina. Kemudian kita memasuki poin yang berikutnya, poin yang ke-6. تركات المؤلف حفظه الله تعالى بيع المبيع قبل قبضه. Menjual satu barang sebelum dia mengqabdnya, sebelum dia menguasainya dan memilikinya secara utuh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebelumnya, wala tabi' ma laysa 'indak, jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Nah, demikian pula termasuk di antara seseorang yang memiliki barang ketika barang itu telah dikuasainya secara penuh, secara utuh, sehingga tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pihak penjual pertama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual barang kepada orang lain sebelum dia menguasainya secara penuh, menjadi miliknya secara utuh. Ini yang dimaksud bai'ul mabi' qabla qabdihi, menjual sebuah barang sebelum dia mengqabdnya, sebelum dia menguasainya. Yang dimaksud dengan al-qabd atau al-hiyazah adalah seorang memiliki barang tersebut dan menguasainya secara penuh. Menguasainya secara penuh, dan itu berbeda antara satu jenis barang dengan barang yang lain. Misalnya barang-barang yang memungkinkan untuk dipindahkan dengan cara yang mudah, memungkinkan untuk dipindahkan, misalnya sembako, makanan, beras dan yang lain sebagainya. Maka yang dimaksud al-qabd yaitu memindahkan barang tersebut dari toko si penjual menuju ke tokonya dia atau ke tempatnya dia, yang itu adalah merupakan miliknya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar menguasai barang tersebut. Tidak diperbolehkan seorang dia membeli beras misalnya di toko orang Dia membeli beras 50 karung. 50 karung. Lalu belum sempat dibawa, dia menjual di tempat itu juga dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya kalau satu karung hitungannya 200 ribu. 200 ribu. Dia membeli 20 karung. Berarti 4 juta. Dia beli 20 karung. Sebelum dia memindahkan, dia tidak membawa ke tempatnya. Dia jual di tempat itu juga. Seharusnya dia mengqabad terlebih dahulu. Dia keluarkan barangnya. Jangan dia menjual sementara barang tersebut masih ada di tempat penjual pertama. Maka dia belum menguasai secara utuh. Dan ini tidak diperbolehkan. Sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya bahwa yang demikian dapat menimbulkan permusuhan, kebencian. Bagaimana mungkin setelah kamu membeli barang tersebut, lalu kamu menjualnya di hadapan penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi? Ini dapat menimbulkan kebencian. Luar biasa ini orang. Saya menjual kepadanya dengan harga yang murah, malah dia jual di tempat saya lagi. Barang itu belum dipindahkan. Di tempat saya, di hadapan saya melihatnya, dia melakukan transaksi. Maka ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Kata beliau, misaluhu, permisalannya, ayyashtari sil'atan min syakhsin. Seseorang membeli barang dari orang lain. Thumma yabi'uha qabla an yaqbidaha wa yahuzaha. Lalu kemudian dia menjualnya sebelum dia mengqabad. Wa yahuzaha, dia menguasainya. Dia menguasainya. Ya, dan itu sebagaimana kita sebutkan, masing-masing barang berbeda-beda. Barang yang mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka mengqabadnya dan melakukan hiyazah dengan cara dipindahkan ke tempatnya, tempat yang khusus miliknya. Nah, bagaimana kalau dipindahkan saja ke tempat yang bukan khusus miliknya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa itu qabd. Intinya dia keluarkan dari toko tersebut. Dia keluarkan dari toko penjual pertama. Apakah dia bawa ke tokonya, atau misalnya dia bawa ke tempat tertentu yang itu bukan tokonya, bukan tempatnya. Jumhur ulama mengatakan itu sudah termasuk al-qabd. Adapun qabd dari barang-barang yang berat, yang sulit untuk dipindahkan, maka qabdnya keluarkan dari toko tersebut. Sekedar dikeluarkan saja. Tidak mesti harus ke tempat khusus. Ya, barang-barang yang berat, kayu misalnya. Kayu-kayu. Naam. Atau lemari dan yang lainnya. Cukup dia keluarkan dari toko tersebut dan tidak disyaratkan harus berada di tokonya atau di tempatnya. Maka ini sudah termasuk qabd. Barang-barang yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah atau yang semisalnya, qabdnya dengan cara tahliyah. Rumah tersebut dikosongkan dan dimiliki secara utuh oleh seorang yang telah membelinya tersebut. Dia menerima surat-suratnya. Dia yatasarraf bima syaa, berbuat apa yang dia inginkan pada rumah tersebut. Kuncinya telah diberikan. Ya. Pemilik rumah pertama telah mengosongkan, maka telah terjadi al-qabd. Dan ini semua kembali kepada urf. Urf yang ada di masing-masing daerah, masing-masing negeri, terkadang berbeda antara satu uruf dengan uruf yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli satu makanan, maka jangan dia menjualnya kembali hingga dia mengqabidnya, hingga dia menguasai secara utuh. Muttafaqun alaih. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang dijual barang-barang tersebut di tempat di mana dia membelinya. Hatta yahuzah at-tujjaru ila rihalihim. Sampai para pedagang tersebut menguasainya dan memindahkannya ke tempat-tempat mereka. Ini tempat-tempat yang khusus milik mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu kata beliau, fala yajuzu liman ishtara shay'an ay yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang membeli sesuatu untuk menjualnya sampai dia melakukan qabd. Qabd secara sempurna. Ya, dan masing-masing barang berbeda antara satu barang dengan barang yang lain. Apakah dibawa ke rumahnya atau dibawa ke tokonya. Maka ini yang diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang menjual makanan hatta yastawfi. Dalam lafaz yang lain, hatta yaqbid. Sampai dia mengqabidnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kunna nabta'u ta'am jizafan. Kami dahulu membeli makanan jizaf. Yang dimaksud jizaf, membeli makanan tanpa ditimbang, tanpa penakaran. Tanpa penakaran, tanpa penimbangan, tanpa hitungan. Jadi sekumpulan makanan gitu. Ya. Satu bungkus misalnya atau satu karung. Kami membeli makanan jizafan. Fa yab'atsu ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'muruna bintiqalihi min al-makan alladhi ta'nahu fihi ila makanin siwah qabla an nabi'ah. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengutus seorang kepada kami untuk memberitakan dan memerintahkan kepada kami memindahkan makanan tersebut dari tempat sebelumnya, di tempat di mana kami membeli, ke tempat yang lain sebelum kami menjualnya. Sebelum kami menjualnya. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Naam, diriwayatkan kanu yatabai'una at-ta'ama jizafan fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'uhu hatta yanquluhu. Bahwa dahulu mereka jual beli makanan jizaf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjualnya sampai mereka memindahkannya. terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah qabd itu hanya disyaratkan pada makanan saja? Karena hadis-hadis yang disebutkan selalu kaitannya dengan makanan. Atau demikian pula pada barang-barang yang lainnya. Secara umum, benda-benda tertentu, bahkan rumah misalnya, apakah juga disyaratkan qabd? Yang sahih dari pendapat para ulama, disyaratkannya qabd masing-masing dari setiap pembelian barang dan tidak terkhusus makanan, disebabkan karena adanya hadis-hadis umum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni adza'u hadhil buyu' fama yahillu li minha wama yahrum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang-barang ini, apa yang halal bagiku dan apa yang diharamkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ibn akhi, la tabi' syai'an hatta taqbidahu. Wahai anak saudaraku, janganlah engkau menjual sesuatu sampai engkau mengqabad. Sampai engkau mengqabad. Maka hadis ini umum. La tabi' syai'an hatta taqbidahu. Jangan engkau menjual sesuatu sampai benar-benar engkau mengqabad dan menguasainya secara utuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, disebutkan, ibta'tu zaitan fi suqi falamma stawjabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan. Satu ketika aku membeli minyak di pasar. Jadi ini minyak. Maka pada saat aku telah membelinya, sudah menjadi kepemilikanku, tiba-tiba ada seorang datang kepadaku dan dia ingin membeli dariku barang tersebut dengan keuntungan yang bagus, padahal barang ini belum dipindahkan. Fa aradtu an adriba ala yadihi, maka aku pun ingin segera memukul tangannya. Maksudnya tanda jadi. Mereka dahulu apabila mereka berjual beli untuk menjadikan sebagai tanda jadi jual beli, sempurna akad jual beli dengan memukulkan tangan. Makanya jual beli itu juga disebut as-safqah. Disebabkan karena mereka punya kebiasaan untuk menjadikan jual beli tersebut dengan saling memukulkan tangannya. Maka aku pun ingin memukulkan tanganku ke tangannya untuk menyebutkan jadi. Fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i, ketika aku akan memukulkan tanganku, tiba-tiba ada seorang menarik lenganku dari belakangku. Aku menoleh, ternyata dia adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kata beliau, la tabi'hu haitsu ta'tah hatta tahuzahu ila rahlik. Jangan engkau menjual di tempat di mana engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dijualnya barang-barang di tempat di mana barang tersebut dibeli hingga para pedagang itu membawanya ke tempat-tempat mereka. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan adanya persyaratan al-qabd. Al-qabd sebelum dia menjualnya kembali. Tidak diperbolehkannya seorang menjual sesuatu yang dia tidak miliki, dan tidak diperbolehkannya seorang menjual sesuatu yang belum dia kuasai secara utuh dengan cara qabd. Nah, ini kondisi secara umum. Meskipun nanti ada beberapa permasalahan yang keluar dari keumuman ini yang juga dibolehkan di dalam syariat, seperti cara jual beli as-salam atau as-salaf yang nanti insyaallah taala akan diterangkan, jual beli al-istisna' insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.